aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Maafkan dan aku cintaku takkan mati. Oh, oh. Thank you.

dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu mencoba mengobati periku sendiri. Aku yakin bisa, aku bisa. Sampai pada saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu mencoba mengobati periku sendiri. Aku yakin bisa, aku bisa. Demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu mencoba mengobati periku sendiri. Aku